Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 94. Kitab tercelanya terpergaya. Lanjutan dari sebelumnya. Dari Abi Darda diriwayatkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah engkau melihat orang yang berpuasa siang hari, bangun berdiri menegakkan salat malam hari, mengerjakan haji, mengerjakan umrah, bersedekah, berperang pada jalan Allah, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah dan menolong orang lemah, dan orang itu tidak mengetahui kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat?" Rasulullah SAW lalu menjawab, "Sesungguhnya ia memperoleh pembalasan sekedar akalnya." Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Dipujikan seorang laki-laki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan orang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana akalnya?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami katakan dari hal ibadahnya, kelebihannya dan akhlaknya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Bagaimana akalnya?" "Sesungguhnya orang dungu memperoleh bahaya dengan kedunguannya lebih besar daripada kedzaliman orang yang zalim. Sesungguhnya manusia didekatkan kepada Allah pada hari kiamat menurut kadar akal mereka." Diriwayatkan Abu Dawud bin Al-Mihbar. Abu Darda mengatakan, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disampaikan kepadanya dari hal seseorang tentang kuat ibadahnya, lalu beliau menanyakan dari hal akalnya. Maka apabila mereka menjawab baik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Aku harap yang demikian.' Dan kalau mereka menjawab tidak demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Tidak sampai.'" Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Disebutkan kepadanya kuatnya ibadah seseorang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana akalnya?" Mereka menjawab, "Tidak ada artinya sedikit pun." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak sampai temanmu menurut yang kamu sangka." Maka kecerdikan itu benar dan naluri atau ghorizah. Akal itu suatu nikmat daripada Allah Ta'ala pada asal fitrah atau asal kejadian. Jikalau nikmat itu hilang disebabkan kebodohan dan kedunguan, maka tidak akan didapati lagi. Kedua, ma'rifah. Aku maksudkan dengan ma'rifah itu ialah ia mengenal empat perkara. Ia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Ia mengenal dirinya dengan ubudiyah atau perhambaan dan kehinaan. Dan dengan adanya dia itu perantau di alam ini dan orang asing dari segala nafsu syahwat kebinatangan ini, sesungguhnya yang bersesuaian dengan menurut tabiat ialah mengenal atau ma'rifah Allah Ta'ala dan memandang kepada wajahnya saja. Maka tidak dapat tergambar bahwa ia mengenal ini selama tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Maka hendaklah ia meminta tolong kepada ini dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab Kasih Sayang, pada kitab Uraian Keajaiban Hati, kitab Tafakur, dan kitab Syukur. Karena pada kitab-kitab tersebut ada isyarat-isyarat atau petunjuk kepada kesifatan diri dan kepada kesifatan keagungan Allah. Dan berhasil dengan yang demikian, kesadaran secara keseluruhan dan kesempurnaan makrifat di belakangnya. Maka ini sesungguhnya termasuk di antara ilmu-ilmu mukasyafah. Dan tidak kami panjang lebarkan pada kitab ini, selain mengenai ilmu-ilmu muamalah. Adapun mengenai dunia dan akhirat, maka ia dapat meminta tolong kepada yang demikian dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab tercelanya dunia dan kitab mengingati mati, supaya teranglah baginya bahwa tiada perbandingan bagi dunia kepada akhirat. Apabila ia telah mengenal dirinya dan Tuhannya dan mengenal dunia dan akhirat, niscaya berkobarlah dari hatinya dengan mengenal atau ma'rifah Allah itu akan kecintaan kepada Allah. Dan dengan mengenal akhirat akan bersangatan gemar kepadanya. Dan dengan mengenal dunia akan bersangatan benci kepadanya. Dan jadilah urusannya yang terpenting ialah apa yang menyampaikannya kepada Allah Ta'ala dan yang bermanfaat bagi akhirat. Apabila kehendak ini telah mengeras pada hatinya, niscaya sahlah niatnya pada semua urusannya. Kalau ia makan umpamanya, atau ia membuang air besar dan air kecil, atau berkodok hajat, niscaya adalah maksudnya daripada itu untuk pertolongan kepada menempuh jalan akhirat. Dan sahlah niatnya. Dan tertolaklah daripadanya setiap terperdaya, tempat terjadinya tarik-menarik segala maksud, keinginan kepada dunia, kepada kemegahan dan harta. Maka yang demikian itu adalah merusakkan niat. Dan selama dunia masih lebih dicintainya dari akhiratnya, dan hawa nafsunya lebih disukainya daripada ridha Allah Ta'ala, maka tidak mungkin ia terlepas daripada keterpercayaan. Maka apabila kecintaan kepada Allah Ta'ala telah mengeras pada hatinya dengan makrifahnya kepada Allah dan dirinya sendiri yang terbit dari kesempurnaan akalnya, maka ia memerlukan kepada arti ketiga, yaitu ilmu. Aku maksudkan ilmu dengan makrifah cara menjalani jalan kepada Allah. Pengetahuan dengan apa yang mendekatkan kepada Allah dan yang menjauhkannya daripada Allah. Dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya jalan, halangan, dan tipu dayanya. Semua itu telah kami simpan dalam kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Maka akan diketahui dari rubuk ibadah syarat-syaratnya. Lalu dapatlah memeliharanya dan dapat diketahui bahwa bahaya-bahayanya. Lalu dapatlah menjaganya dan dari rubuk adat kebiasaan dapat diketahui rahasia-rahasia hidup dan apa yang diperlukan kepadanya. Lalu diambilnya dengan adab agama dan apa yang tidak diperlukan maka ia berpaling daripadanya. Dari rubuk yang membinasakan, ia dapat mengetahui semua halangan yang mencegah pada jalan Allah. Maka yang mencegah daripadanya, daripada Allah, itu ialah sifat-sifat yang tercela pada makhluk, lalu diketahuinya yang tercela dan diketahuinya jalan pengobatannya. Ia mengetahui dari rubuk yang melepaskan akan sifat-sifat yang terpuji, yang tidak boleh tidak, dan supaya diletakkan di belakang daripada sifat-sifat yang tercela sesudah menghapusnya. Maka apabila telah diketahuinya dengan semua yang demikian, niscaya memungkinkan dia menjaga diri dari segala macam yang telah kami isyaratkan dari keterpercayaan itu. Dan pokok yang demikian itu semua ialah kerasnya kecintaan kepada Allah dalam hati, dan gugur kecintaannya kepada dunia daripada hati, sehingga kuatlah kehendaknya dan sahlah niatnya. Dan yang demikian itu tiada akan berhasil selain dengan ma'rifah yang telah kami sebutkan dahulu. Kalau Anda bertanya bahwa apabila telah diperbuat semua itu, maka apakah yang ditakutkan atas yang demikian? Aku menjawab bahwa yang ditakutkan ialah bahwa dia ditipu oleh setan dan diajaknya kepada menasihati makhluk, menyiarkan ilmu dan mendakwakan manusia kepada apa yang diketahuinya dari agama Allah. Sesungguhnya murid yang ikhlas, apabila ia telah selesai membersihkan dirinya dan akhlaknya, dan ia mengintip hatinya, sehingga dapat dibersihkannya dari semua yang mengotorkan dan menjadi lurus di atas jalan yang lurus, dan dunia menjadi kecil pada matanya, lalu ditinggalkannya dan terputuslah harapan kepada makhluk, lalu ia tidak menoleh kepada mereka. Dan tidak tinggal baginya selain satu cita-cita, yaitu Allah Ta'ala. Merasa lezat dengan mengingatinya, dengan bermunajah dengan dia, dan rindu menemuinya. Dan setan lemah menipunya. Karena setan itu datang kepadanya dari segi dunia dan nafsu syahwat diri. Lalu ia tidak menuruti setan itu. Lalu setan itu datang kepadanya dari segi agama. Dan setan itu mengajaknya kepada kasih sayang kepada makhluk Allah dan belas kasih sayang kepada agama mereka, menasihati mereka dan mengajaknya kepada Allah. Maka hamba itu melihat dengan kasih sayangnya kepada hamba-hamba. Lalu dilihatnya mereka yang keheran-heranan dalam urusannya, yang mabuk pada agamanya, tuli dan buta. Mereka telah dikuasai oleh sakit dan mereka itu tidak merasakannya. Mereka ketiadaan dokter dan hampir mereka itu binasa. Lalu mengeraslah kasih sayang pada hatinya kepada mereka. Dan sesungguhnya sudah ada pada hakikat ma'rifah dengan apa yang dapat menunjukkan mereka, menerangkan kepada mereka kesesatannya dan menunjukkan mereka kepada kebahagiaannya. Ia sanggup menyebutkan hakikat ma'rifah itu tanpa payah, perbelanjaan dan harus berhutang. Maka adalah dia itu seperti seorang laki-laki yang ada padanya penyakit parah, yang tidak sanggup menahan pedihnya. Dan adalah karena itu, ia tidak tidur malamnya dan ia tidak tenteram siangnya. Ia tidak makan, tidak minum, tidak bergerak dan tidak dapat berbuat apa-apa karena sangatnya pukulan kepedihan sakit. Lalu ia memperoleh obat dengan percuma, bersih tanpa harga, tidak payah dan tidak pahit pada memakannya, lalu dipakainya. Lalu ia sembuh dan sehat. Maka baguslah tidurnya pada malam hari sesudah lama tidak dapat tidur. Dan ia tenang di siang hari sesudah bersangatan ketidaktenteraman. Dan baguslah hidupnya sesudah penghabisan keruh. Dan ia memperoleh lezatnya kesehatan sesudah lamanya sakit. Kemudian Ia memandang kepada bilangan yang banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba dilihatnya pada mereka penyakit itu benar. Dan sudah lama mereka tidak tidur malam, telah bersangatan ketika tenteram, dan telah meninggi sampai ke langit jeritan kesakitan mereka. Lalu ia teringat bahwa obat mereka itu ialah obat yang diketahuinya. Dan ia sanggup menyembuhkan mereka dengan yang termudah dari apa yang ada dan dalam masa yang sesingkat-singkatnya. Maka timbul dalam hatinya belas kasih sayangnya, dan ia tidak memperoleh kesempatan pada dirinya untuk melambatkan berbuat mengobati mereka. Maka seperti demikianlah hamba yang ikhlas. Sesudah memperoleh petunjuk pada jalan yang benar dan telah sembuh dari penyakit-penyakit hati yang menyaksikan makhluk. Dan makhluk itu telah berpenyakit hatinya, telah payah penyakitnya, mendekati kebinasaannya dan penyembuhannya, dan mudah padanya obat mereka. Lalu membangkitkan dari dirinya cita-cita yang kuat untuk berbuat menasihati mereka. Dan setan menggerakkannya kepada yang demikian karena mengharap memperoleh jalan kepada fitnah. Maka tatkala ia berbuat dengan yang demikian, niscaya setan memperoleh jalan kepada fitnah. Lalu setan itu mengajaknya untuk menjadi kepala dengan ajakan tersembunyi, yang lebih tersembunyi daripada merangkaknya semut yang tiada dirasakan oleh murid itu. Lalu senantiasalah yang merangkak itu dalam hatinya, sehingga mengajaknya kepada berbuat-buat dan penghiasan kepada orang banyak dengan membaguskan kata-kata, bunyi suara dan gerak-gerik, berbuat-buat pada pakaian dan cara geraknya. Lalu manusia menghadap kepadanya, membesarkannya, mengagungkannya, dan memuliakannya dengan pemuliaan yang melebihi daripada pemuliaan raja-raja. Karena mereka melihatnya yang menyembuhkan penyakit mereka. Karena pengobatan mereka dengan semata-mata belas kasihan dan kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa. Maka jadilah dia yang paling dikasihi mereka melebihi dari bapak, ibu, dan keluarga mereka sendiri. Lalu mereka mengutamakan dengan badan dan harta mereka. Dan jadilah mereka pengikutnya, seperti budak-budak dan pelayan-pelayan. Mereka lalu melayaninya dan mendahulukannya pada perayaan-perayaan. Dan mereka menjadikannya hakim di atas raja-raja dan sultan-sultan. Ketika itu berkembanglah tabiat, senanglah diri. Dan ia merasa kelezatan yang tidak dapat disifatkan. Diperolehnya dari dunia nafsu syahwat, yang dipandangnya tidak berarti semua nafsu syahwat yang lain. Ia telah meninggalkan dunia, lalu jatuh dalam kelezatan yang terbesar. Maka ketika itu setan mendapat kesempatan, dan memanjanglah tangannya kepada hati orang tersebut. Lalu setan itu memakai hati orang tadi pada setiap yang dapat menjaga kelezatan itu. Tanda berkembangnya tabiat dan kecenderungan diri kepada setan ialah kalau orang itu bersalah, lalu ditolak kesalahannya di hadapan orang banyak, niscaya ia marah. Dan apabila orang itu menentang dirinya dari kemarahan yang didapatnya, niscaya bersegeralah setan menghayalkan kepadanya bahwa yang demikian itu kemarahan karena Allah. Karena apabila ia tidak membaguskan kepercayaan murid-murid kepadanya, niscaya mereka terputus dari jalan Allah. Lalu jatuh ia kepada keterpedayaan. Kadang-kadang yang demikian itu mengeluarkannya kepada kejadian, pada orang yang tertolak pada suatu majelis. Lalu ia jatuh pada cacian yang terlarang, sudah ditinggalkannya halal yang luas. Dan ia jatuh pada kesombongan yang menjadi keangkuhan daripada menerima kebenaran dan bersyukur kepadanya, sesudah ia menjaga diri dari jalan-jalan yang berbahaya. Begitu juga, apabila ia terlanjur tertawa atau lemah dari sebagian wirid-wirid ibadah, niscaya dirinya menjadi gundah untuk dilihat orang. Maka jatuhlah penerimaannya pada orang banyak. Lalu diikutkannya yang demikian itu dengan pembacaan istighfar atau memohon ampunan Tuhan dan menarik nafas panjang tanda penyesalan. Kadang-kadang ia menambahkan amal dan wirid itu karena yang demikian, dan setan menghayalkan kepadanya bahwa engkau sesungguhnya mengerjakan yang demikian supaya tidak lemah pikiran mereka daripada jalan Allah. Lalu mereka meninggalkan jalan dengan meninggalkan pikiran itu. Yang demikian itu sesungguhnya tipuan dan keterperdayaan. Bahkan itu kegundahan dari diri, karena takut kehilangan menjadi kepala. Dan karena itulah dirinya tidak gundah daripada dilihat manusia pada yang seperti demikian dari teman-temannya. Bahkan kadang-kadang ia menyukai yang demikian dan bergembira dengan demikian. Dan kalau muncul dari kawan-kawannya orang-orang yang cenderung hati manusia kepada menerimanya dan bertambah kesan perkataannya pada penerimaan itu atas perkataannya, niscaya sukarlah yang demikian itu kepadanya, atau ia tidak senang yang demikian. Dan kalau tidaklah dirinya telah merasa gembira dan merasa lezat kepada kepala, niscaya adalah dia merasa memperoleh rampasan dengan demikian. Karena contohnya adalah seperti seorang laki-laki melihat segolongan dari teman-temannya telah jatuh dalam sumur dan telah tertutup muka sumur itu dengan batu besar. Lalu teman-teman itu lemah untuk naik dari sumur dengan sebab batu besar tadi. Maka belas kasihanlah hatinya pada teman-temannya. Lalu ia datang untuk mengangkatkan batu dari muka sumur. Tetapi sukar yang demikian kepadanya. Maka datang orang yang menolongnya kepada yang demikian, sehingga mudahlah perbuatan tersebut kepadanya. Atau cukup perbuatan itu olehnya sendiri, dan dipindahkannya sendiri batu besar itu. Maka sudah pasti, sangatlah gembiranya yang demikian. Karena maksudnya, terlepasnya teman-temannya dari sumur. Kalau maksud orang yang menjadi penasihat agama adalah terlepasnya saudara-saudaranya kaum muslimin dari neraka, maka apabila muncul orang yang menolongnya atau memadai dengan dia sendiri yang demikian, niscaya tidaklah ia berkeberatan atas yang demikian. Adakah Anda melihat, jikalau semua mereka memperoleh petunjuk dari diri mereka sendiri, adakah seyogianya bahwa ia berkeberatan atas demikian, jikalau maksudnya adalah petunjuk atau hidayah bagi mereka itu? Maka apabila mereka mendapat petunjuk dengan orang lain, niscaya mengapa ia berkeberatan atas yang demikian? Dan manakala ia mendapat yang demikian pada dirinya, niscaya ia diajak oleh setan kepada semua dosa besar hati dan perbuatan keji anggota badan. Dan setan itu membinasakannya. Maka kita berlindung dengan Allah dari sesalnya hati sesudah memperoleh petunjuk, dan dari bengkoknya diri sesudah lurus. Jikalau Anda mengatakan, kapan kiranya boleh ia berbuat menasihati manusia? Maka aku menjawab, apabila tidak ada baginya maksud selain untuk petunjuk mereka bagi jalan Allah Ta'ala, dan ia mengingini kalau dia memperoleh orang yang akan menolongnya, atau jikalau mereka memperoleh petunjuk dengan diri mereka sendiri, dan terputuslah secara keseluruhan keinginannya kepada pujian mereka dan kepada harta mereka, maka samalah padanya ketika itu pujian dan celaan mereka. Ia tidak peduli dengan cacian mereka apabila adalah Allah memujinya. Ia tidak bergembira dengan pujian mereka apabila tidak disertai oleh pujian Allah Ta'ala. Ia memandang pada mereka seperti ia memandang pada tuan-tuan dan hewan-hewan. Adapun kepada tuan-tuan, maka dari segi bahwa dia tidak menyombong pada mereka. Ia melihat semua mereka lebih baik daripadanya karena bodohnya akan khotimah atau kesudahan nanti. Adapun kepada hewan-hewan, maka dari segi putus harapannya daripada mencari kedudukan pada hati mereka, ia tidak mempedulikan bagaimana ia dipandang oleh hewan-hewan. Maka ia tidak menghiaskan dirinya untuk hewan-hewan itu, dan ia tidak berbuat-buat atau atasanno. Akan tetapi, penggembala hewan itu maksudnya sesungguhnya ialah menggembala hewan dan menolak serigala daripadanya, bukan pandangan hewan-hewan itu kepadanya. Maka manakala ia tidak memandang manusia lain seperti hewan, yang ia tidak menoleh kepada penglihatannya itu, dan ia tidak memperdulikan dengan hewan-hewan tersebut, niscaya ia tidak akan selamat dari berbuat dengan memperbaiki mereka. Ya, kadang-kadang ia dapat memperbaiki mereka, akan tetapi ia merusakkan dirinya dengan memperbaiki mereka itu. Maka adalah dia seperti lampu yang memberi cahaya kepada yang lain, dan ia terbakar pada dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan bahwa jikalau juru-juru pengajian itu meninggalkan pengajaran atau nasihat, selain ketika memperoleh derajat ini, niscaya kosonglah dunia dari pengajaran dan robohlah hati manusia. Maka aku menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kecintaan kepada dunia itu kepada pokok tiap-tiap kesalahan. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Al-Hasan. Jikalau manusia tidak mencintai dunia, niscaya alam itu binasa. Batallah segala kehidupan dan binasalah semua hati dan badan. Hanya bahwa Nabi SAW tahu bahwa kecintaan kepada dunia itu membinasakan. Dan bahwa menyebutkan adanya yang membinasakan itu tidak akan mencabut kecintaan dari hati orang banyak dan tidak juga dari hati orang sedikit. Yang di dunia itu tidak akan roboh dengan ditinggalkan oleh mereka. Maka ia tidak meninggalkan nasihat dan ia sebutkan bahwa pada mencintai dunia itu adalah bahayanya. Dan ia tidak meninggalkan menyebutnya lantaran takut daripada meninggalkan dirinya dengan nafsu syahwat yang membinasakan, yang telah dikuasakan oleh Allah atas hamba-hambanya, supaya dengan nafsu syahwat itu dihalaunya mereka ke neraka jahanam, karena membenarkan firman-Nya. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Artinya, tetapi perkataan daripadaku sebenarnya akan terjadi. Sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Surat As-Sajdah ayat 13. Maka seperti itu pula, senantiasalah lisan juru-juru nasihat itu dilepaskan untuk mencintai suka kepada kepala. Tidak mereka tinggalkan lisan-lisan itu dengan perkataan orang orang yang mengatakan bahwa nasihat bagi menyukai menjadi kepala itu haram. Sebagaimana makhluk itu tidak meninggalkan minuman khamar, zina, mencuri, riya, dolim, dan maksiat-maksiat lainnya dengan firman Allah dan Rasulnya bahwa itu haram. Maka lihatlah kepada dirimu sendiri. Hendaklah kamu itu kosong dari percakapan manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperbaiki makhluknya dengan merusakkan orang-orang dan beberapa orang. Dan kalau tidak ada pembelaan Allah terhadap serangan manusia satu sama lain, niscaya binasalah bumi ini. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 251 surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan kaum-kaum atau orang-orang yang tidak berakhlak. Sesungguhnya ditakuti akan rusak jalan penerimaan pengajaran atau nasihat. Adapun bisunya lidah orang-orang juru nasihat, dan di belakang mereka ada pembangkit ingin menjadi kepala dan kecintaan kepada dunia, maka tidak adalah yang demikian itu untuk selama-lamanya. Kalau Anda berkata bahwa jikalau murid itu mengetahui tipuan ini dari setan, lalu sibuk dengan urusannya sendiri, meninggalkan memberi nasihat kepada orang atau ia memberi nasihat dan ia menjaga syarat kebenaran dan keikhlasan padanya, maka apakah yang ditakutkan lagi pada murid itu? Dan apakah lagi yang masih ada di hadapannya dari bahaya-bahaya dan jaring-jaring tipuan? Maka ketahuilah kiranya bahwa masih ada padanya yang terbesar, yaitu bahwa setan mengatakan kepadanya, engkau telah melemahkan aku dan engkau telah melepaskan daripada aku dengan kecerdian engkau dan kesempurnaan akal engkau. Aku telah sanggup menipu sejumlah wali-wali dan orang-orang besar, dan aku tidak sanggup terhadapmu. Alangkah sabarnya engkau, dan alangkah besarnya kadar engkau, dan tempat engkau pada sisi Allah Ta'ala, karena ia menguatkan engkau atas keperkasaanku. Ia menetapkan engkau dengan kecerdikan bagi semua tempat masuk tipuanku. Maka didengarnya perkataan setan itu dan dibenarkannya. Dan ia membanggakan diri tentang dapat ia lari dari semua tipuan setan itu. Maka kebanggaan dirinya itu adalah terperdaya yang penghabisan. Dan itulah pembinasa yang terbesar. Maka ujub atau mengherani diri atau membanggakan diri itu yang terbesar dari semua dosa. Dan karena itulah setan mengatakan, hai anak Adam, apabila engkau menyangka bahwa engkau dengan ilmu engkau telah dapat melepaskan diri daripadaku, maka dengan kebodohan engkau, engkau telah jatuh dalam jaring-jaringku. Kalau Anda mengatakan bahwa jikalau ia tidak mengembangkan diri karena ia tahu bahwa yang demikian itu adalah daripada Allah Ta'ala, tidak daripadanya sendiri, dan bahwa orang yang seperti dia tidak akan kuat menolak setan selain dengan taufik dan pertolongan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tahu akan kelemahan dirinya dan tidak sanggupnya dari hal yang paling sedikit pun, maka apabila ia sanggup kepada urusan besar yang seperti ini, niscaya ia tahu bahwa ia tidak kuat kepada yang demikian dengan dirinya sendiri. Akan tetapi dengan Allah Ta'ala, maka apakah yang ditakutkan padanya sesudah tidak ada kebanggaan itu? Maka aku menjawab, ditakutkan padanya terpercaya dengan karunia Allah, kepercayaan dengan kemurahannya, dan rasa aman dari percobaannya. Sehingga ia menyangka bahwa ia masih tinggal atas jalan ini pada masa mendatang. Dan ia tidak takut dari kekosongan dan pertukaran keadaan. Lalu adalah keadaannya itu berpegang kepada karunia Allah saja, tanpa dibarengi oleh takut dari percobaannya. Dan orang yang merasa aman daripada percobaan Allah, maka orang itu rugi sekali. Akan tetapi, jalannya ialah bahwa dia itu menyaksikan jumlah yang demikian dari karunia Allah. Kemudian, ia takut atas dirinya bahwa telah tersumbat kepadanya salah satu dari sifat-sifat hatinya, dari kecintaan kepada dunia, riya, jahat akhlak, dan berpaling kepada kemuliaan. Dan ia lengah daripadanya. Dan adalah dia itu takut juga bahwa tercabut keadaannya dalam tiap sekejap mata, yang tidak merasa aman dari percobaan Allah, dan tidak lengah daripada bahaya khotimah atau kesudahan dari hidup. Ini adalah bahaya yang tidak dapat lari daripadanya. Ketakutan yang tidak terlepas daripadanya, selain sesudah melewati titian as-siratal mustaqim di akhirat. Dan karena itulah, tatkala tampak setan bagi sebagian wali-wali pada waktu tercabutnya nyawa atau waktu nazak, dan yang masih tinggal, hanya sekali tarik nafas, lalu setan itu mengatakan, engkau terlepas daripada aku. Hai Anu. Lalu wali tajim menjawab, tidak, baru nanti sesudah nafas terakhir keluar. Karena itulah dikatakan, manusia itu semua binasa, selain orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu itu semua binasa, selain orang-orang yang beramal menurut ilmunya. Orang-orang yang beramal menurut ilmunya, semua itu binasa, selain orang-orang ikhlas. Dan orang-orang ikhlas itu di atas bahaya besar. Jadi orang yang terpercaya itu binasa. Dan orang ikhlas yang lari dari keterpercayaan itu di atas bahaya. Maka karena itulah tidak terpisah dari takut dan menjaga diri pada hati wali-wali Allah selama-lamanya. Maka kita memohon pada Allah Ta'ala akan pertolongan taufik dan baik khotimah. Sesungguhnya segala pekerjaan itu adalah dengan khotimahnya. Telah tamat kitab tercelanya terperdaya. Dan dengan ini sempurnalah rubuk yang membinasakan, dan akan diiringi pada awal rubuk yang melepaskan oleh kitab obat. Segala pujian bagi Allah pada permulaan dan penghabisan. Rahmat Allah dan sejahteranya kepada yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Dialah yang mencukupkan bagiku dan sebaik-baik bagi menyerahkan diri. Tiada daya dan upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar.